بن هشام رحمه الله تعالى: فإن قلت، kata beliau rahmallah, fa'in kulta, kalau kamu bertanya, kulta ini fa'in sa'alta, kalau kamu bilang, kalau kamu bertanya, maksudnya di sini. Nah, ini enaknya dia, kalau ada masalah, dia bawakan dalam bentuk hiwar, percakapan. Ini lebih dipahami nanti. Fa'in kulta, kalau kamu bertanya, falima, falima, ma di sini asalnya ma istifhamiyah. Cuman kalau ma istifhamiyah itu masuk huruf jar, hilang alifnya. Itu sudah menjadi ciri perbedaan ma mausula dengan ma istifhamiyah. Kalau ma mausula masuk huruf jar, tidak hilang alifnya. Nah, mimma, kalau ada alifnya, oh ma mausula ini. Berarti kan dari apa yang. Nah, kalau hilang alifnya ketika masuk huruf jar, berarti dia ma istifhamiyah. Kata tanya. Falima, kenapa? Paham gak ini? Lashtarotta fil kalimatil wat'a kamashtaroto man kola al kalimatu labdun wudi'a li ma'nan mufrad. Beliau katakan, kenapa? Lashtarotta, engkau tidak mensyaratkan fil kalimati dalam pengertian al-kalimah al-wat'a. Kenapa antum tidak katakan al-wat'a? Maksudnya antum bilanglah al-kalimatu qawlun wudi'a lima'na. Paham kan ini? Al-kalimatu qawlun mufradun, misalnya begitu, wudi'a lima'na. Dia ucapan yang satu yang diletakkan untuk sebuah makna. Kenapa antum tidak tambah saja kalimat apa? Makna. Iya, kenapa antum tidak tambahkan kata al-wad'u? Ia diletakkan untuk sebuah makna. Paham gak ini pertanyaannya? Mubat. Nah, kan ada dua pengertian kalimat. Pengertian paling ringkas, apa yang dikatakan oleh Ibn Hisham? Qaulun mufrad. Ada ulama bahasa yang lain mengatakan qaulun mufradun wudi'a li makna. Dibaham? Kenapa antum tidak persyaratkan dalam pengertian kalimat kata al-wat'a? Hanya bilang lafdu qaulun mufrad. Kama syarata man qala, sebagaimana dipersyaratkan oleh orang yang berkata, yaitu dalam ta'did kalimat, al-kalimatu lafdun wudi'a li ma'nan mufrad. Kalimat adalah lafaz yang diletakkan untuk sebuah makna yang mufrad. Paham gak ini? Ada kata apa? Wudi'ah. Kenapa Ibn Hisham tidak? Paham pertanyaannya? Paham ini pertanyaannya? Kultu, maka saya jawab. Saya jawab. Innamah taju ila dalika. Innamah tiada lain. Ihtaju, mereka butuh ila dalika kepada hal itu. Li'akdihim, karena mereka menjadikan ahdihim, him itu fa'il. Karena ahd itu adalah masdar. Beramal-amalan, masdar beramal-amalan, fi'il. Him itu mudhofun ilaih, tapi sebenarnya dia sebagai apa? Fa'il. Paham gak ini? Karena fa'ilnya masdar selalu mudhofun ilaih. Secara lafaz, tapi secara kedudukan sebagai apa? Fa'il. Makanya anak terjemahkan, li'ahdihim, karena mereka menjadikan al-lafdo, karena mereka menjadikan kata lafad jinsan lil kalimah, sebagai pengertian, jinsan pengertian, ta'rif artinya, sebagai pengertian untuk kalimah. Lihat perbedaannya. Pengertian Ibn Hisham al-kalimat. Ya. Apa beliau bilang? Qaulun mufradun. Bang, di sisi ulama lain al-kalimatu, apa dia bilang? Lafdun wudi'a li ma'nan mufrad. Apa bedanya ini pengertian? Ibn Hisham pakai kata qaulun. Sementara ulama yang lain pakai kata apa? Lafzun. Paham? Mereka jawab. Beliau jawab, saya tidak perlu pakai mudi alimakna. Kenapa? Karena namanya qaul pasti punya makna. Yang gimana ini tuh? Namanya qaul pasti punya makna. Mereka butuh kata ini. Mudi alimakna. Kenapa? Karena mereka pakai kata lafaz di dalam takri kalimat. Paham? Ketika dia pakai kata lafaz, berarti butuh kata apa? Yang diletakkan untuk sebuah makna. Karena kemarin kita sudah pahami bahwa lafaz dia ada dua, bisa punya makna, bisa juga tidak punya makna. Antum paham kemarin? Itulah fungsi pemahaman kemarin itu untuk memahami ini. Mubat? Paham? Ahmad? Hah? Siapa yang belum paham? Siapa yang belum paham? Ini alasan Ibnu Hisham. Karena mereka kata beliau butuh kepada hal itu karena mereka menjadikan kata lafaz jinsan. Jinsan artinya ta'rifan sebagai pengertian lil kalimah. Itu harus tulis itu ya, jinsan. Karena masalahnya jinsan punya arti lain. Di penggunaan lain, jins itu kata jenis. Saya tahu ini jinsan artinya ta'rif karena guru sebelumnya yang bilang. Kalau tidak enggak bisa, enggak tahu. Iya, sama dengan nanti kalau kita tidak belajar ada nanti kita akan dapat di sini jenis ucapan kalau kita tidak belajar sama guru tidak tahu artinya seperti ini. Paham kan? Ini adalah jinsan ta'rifan sebagai pengertian kalimat. Iya. Walafdu yang kosimu ila maudu wa muhmal. Lafaz itu terbagi kepada maudu. Maudu artinya lahu makna. Paham? Maudu artinya lahu makna. Punya makna. Wa muhmal. Laisa lahu makna. Yang anda bilang kemarin. Muhmal artinya tidak punya makna. Itu kan lafaz. Fahtaju ilal ihtiraz. Maka mereka butuh untuk mengeluarkan. Anil muhmal. Untuk mengeluarkan dari yang tidak punya makna. Didikri wat'i. Dengan menyebutkan kata apa? Wat'i. Yang punya makna. Makna. Paham gak ini? Kenapa mereka tambah itu? Gara-gara itu. Walamma akhattu al-qawla jinsan lil kalimah. Tatkala saya menjadikan al-qawl sebagai pengertian kalimah. Kan belum bilang apa? Qawlun mufrad. Tatkala saya menjadikan itu. Wahuwa khasun bil maudu. Dan qawl itu khusus untuk kata yang maudu. Apa artinya maudu tadi? Punya makna. Iya kan? Kan sudah bilang mana? Kemarin. Kalau qawl pasti punya apa? Makna. Agnani dalika. Maka hal itu agnani mencukupkanku. Anistirotil wati. Dari mempersyaratkan kata wati. Tidak perlu kan? Tidak perlu dibilang. Qawlun wudi ali maknan. Mufrad. Tidak perlu. Karena qaul itu sudah pasti punya makna. Dipahami ini? Jelas ini? Jelas ini? Jelas? Siapa yang belum jelas? Anwar? Betul saudara? Palu? Alhamdulillah. Lanjut berarti. Kultu. Ini lagi. Fa'in kulta. Kalau kamu tanya lagi. Falima adal ta'ani labdi ilal qawl. Kenapa kamu berpaling dari kata lafaz kepada qawl? Kenapa? Itu tidak bilang juga seperti yang lain. Bilang saja apa? Labdun wudiya limaknan mufrad. Kenapa kamu tidak bilang begitu? Kenapa antum bilang qawlun mufrad? Paham pertanyaan kedua? Nah, falima adal ta. Maka kenapa kamu berpaling? Bukan kenapa kamu berbuat adil adalah bukan adil tapi berpaling. Paham ini? Falima adalta, maka kenapa kamu berpaling anil labdi dari kata dari menggunakan kata lafaz kepada al-qaul lebih memilih menggunakan kata apa? Qaul. Kenapa itu? Kultu saya jawab. Li'anna labdo jinsun ba'id. Karena lafaz pengertian yang jauh. Kenapa jauh? karena butuh dijelaskan lagi. Punya makna, tidak punya makna. Paham ini? Pengertian yang jauh. Lintilakihi, karena dia digunakan. Karena dia digunakan alal muhmal wal musta'mal. Atas kata yang tidak punya makna dan musta'mal. Sudah tiga penggunaan ini. Tadi dia bilang maudu, sekarang lagi musta'mal. Ya sama itu sebenarnya. Musta'mal, maudu. Sama artinya, lahu makna. Paham? Paham gak ini? Jadi, karena dia digunakan atas yang muhmal, apa artinya muhmal? Laisa lahu makna. Wal musta'mal. Yang lahu makna. Kama dakarna, sebagaimana kami sebutkan. Betul gak ini? Wal qawlu jinsun qarib. Sementara kata qaul itu pengertian yang dekat. Paham gak ini? Pengertian yang apa? Dekat, singkat sekali. Kenapa? Lihtisosihi bil musta'mal. Karena dia khusus untuk kata yang musta'mal. Paham gak? Apa yang musta'mal tadi? Yang punya makna. Paham gak ini? Wasti'malul ajnasil ba'idah fil hududi ma'ibun inda ahli nadri. Wasti'mal dan menggunakan al-ajnas, pengertian al-ba'ida yang jauh fil hudud, dalam hudud batasan, maksudnya dalam arti secara istilah ma'id itu dianggap aib, cacat, tidak bagus inda ahli nazar, di sisi orang-orang yang memiliki pandangan yang kuat, maksudnya di inda ahli ilmu. Paham? Kenapa kita punya pengertian lebih ringkas, jelas? Kenapa kita harus pilih pengertian yang panjang? Itu pun perlu dikeluarkan yang punya makna dan yang tidak punya makna. Paham gak ini? Bagi ahli fan, orang yang memiliki keahlian itu lebih memilih pengertian yang ringkas tapi jelas. Atau bahasanya orang usul ya, namanya pengertian itu harus jami mani. Begitu saja selesai. Jami artinya mencakup semuanya, mani artinya tidak perlu dikeluarkan, yang di luar tidak masuk. Paham kan? Misalnya ketika dia bilang lamdun mufrad, ini kan tidak jami mani, anggaplah jami tapi tidak mani. Kenapa? Karena bisa lafad, bisa musta'mal, bisa muhmal. Paham? Ini jami tapi tidak mani. Paham? Pengertian itu indah ahli fan menurut ulama ahlinya itu harus jami mani. Tahu jami mani? Mencakup dan mani yang tidak masuk ya tidak bisa masuk. Dipaham ini? Nah, ini baru pas. Alhamdulillah. Selesai. Kemudian kata penulis rahmatullah ta'ala sode. Apa sode kemarin? Apa sode? Aslun. Matannya. Matannya kotor nada. Wahyasmun wafi'ilun waharfun. Belum langsung ya. Karena ini sudah buku atas, bukan lagi dasar. Tidak perlu dijelaskan apa itu lagi kalimat secara jauh. Wahyasmun wafi'ilun waharfun. Dan dia, siapa dia? Siapa dia? Hah? Al-Kalimat. Saya tidak baca judul ya, supaya kita sepakat semua. Paham ya? Saya tidak baca judul yang di dalam dua kurung, karena ada sebagian cetakan tidak ada. Ada juga tidak ada. Wahyasmun wa fi'ilun wa harfun. Dan dia adalah isim, fi'il, harf. Ini masya Allah. Tidak perlu kita jelaskan apa itu isim, apa itu fi'il, apa itu huruf. Paham gak ini pengertiannya? Karena kita sudah berapa kali mendapatkan pengertiannya itu. Sudah berapa kali sampai sekarang? Kita lewati berapa? Hah? Sudah empat. Empat ya? Tiga lah. Karena qadil irob, tidak ada penjelasan isim, fi'il, huruf. Paham kan? Jadi sini tidak perlu. Makanya kata beliau, syarat. Lamma dakartu haddal kalimah. Tatkala saya menyebutkan pengertian kalimah. Hadda pengertian, ta'rif. Tatkala saya menyebutkan pengertian kalimah. Antum tidak ada bukunya, Mubah? Hah? Betul lagi? Kasih dia. Siap. Ada buku di dia. Antum gak bilang-bilang. Karena tidak berdapat 100. Hah? Iya. Yeah. Ada buku di Abdul Halim. Sebentar ambil ya. Mau, Ji? Mau? Hah? Tidak. Kalau tidak mau, tidak apa-apa. Saya ikhlas. Iya. Walam madzakartu haddal kalimat. Tatkala saya sebutkan pengertian kalimat, bayantu annaha jinsun. Jinsun di sini beda artinya dengan jinsan tadi. Makanya saya bilang hati-hati. Penggunaan satu kata itu berbeda-beda. Bayantu, maka saya jelaskan. Annaha jins, bahasanya dia itu kata jenis, bukan pengertian. Tahu kata jenis? Namanya jins itu sesuatu yang bisa terbagi. Itu namanya jins. Misalnya, rojulun jins. Rojulun apa? Jins. Karena rojul ini ada Mubar, ada Ahmad. Paham gak ini? Itu namanya jins yang bisa terbagi. Paham kan? Jadi, kata beliau, bayantu annaha, saya menjelaskan bahasanya dia, itu kalimat jins. Kata jenis, tahtahu salah satu anwa'in. Di bawahnya ada tiga jenis. Paham gak ini? Ada tiga jenis. Apa itu? Al-ismu, wal-fi'lu, wal-harfu. Paham ini? Jadi namanya al-kalimah, itu jenis, kata jenis. Di bawah al-kalimah ada tiga lagi jenis. Yaitu ada isim, ada fi'il, ada huruf. Wad-dalilu alan isori anwa'iha fi hadhihi thalathati al-istiqra'u. Masya Allah. Dan dalil akan terbatasnya jenisnya di atas tiga ini al-istiqra adalah penelitian. Paham? Kalau ada yang bertanya, kenapa cuma tiga? Dari mana ditahu al-istiqra? Para ulama meneliti kata bahasa Arab ternyata tidak keluar dari tiga itu. Fa inna ulama'a hadal fanni tatabba'u kalamal arabi. Sesungguhnya ulama bidang ini, yaitu bidang bahasa, tatabba'u meneliti kalamal arabi, ucapan orang Arab. Falam yajidu illa salasata anwa'a an illa salasata anwa'i. Maka mereka tidak mendapatkan kecuali tiga jenis saja setelah diteliti. Walau kana sama, bukan summa, sama di sana. Walau kana sama, kalau seandainya di sana naun robi ada jenis keempat, la atharu ala syai'in minhu, maka mereka akan mendapatkan sesuatu darinya. Bahkan kalau ada sesuatu yang keempat selain tiga ini, maka mereka akan mendapatkan sedikit darinya, walaupun satu kata. Jelas ya, seandainya. Tapi kan tidak ada, makanya mereka bilang cuma berapa? Cuma ada berapa? Tiga. Jelas ya. Sekarang sode fa'amal ismu, langsung masuk ke alamat. Karena pengertian tidak perlu lagi, kita sudah pelajaran tinggi. Ya, sode fa'amal ismu fayurafu bi'al karrojuli wabitanwini karrojulin wabil hadithi anhu kata idorabtu. Masya Allah. Adapun isim, maka dikenal dengan, maksudnya tandanya kalau kata itu adalah isim, bi'al dengan adanya al. Kapan ada al, maka dia adalah siapa? Isim. Karrojuli, seperti kata arrojuli. Ini arrojuli isim. Kenapa? Ada al. Harus paham matan ya. Wabit tanmin, dia juga dikenal dengan adanya tanmin. Kalau ada tanmin, maka dia adalah siapa? Isim. Karojulin, seperti kata rojulin, isim. Karena ada apanya itu? Tanminnya. Wabil hadithi anhu, demikian pula kalau dia diceritakan tentangnya. Ini yang kita kenal di buku dasar dulu, al-isnadu ilai. Paham gak ini? Al-isnadu ilai. Ini nama lainnya oleh Ibn Hisham, dinamakan dengan al-hadithi anhu. Karena memang kita ceritakan tentangnya. Ketika kita bilang begini, doroktu, saya memukul, berarti kita ceritakan bahwa kita ini memukul. Paham gak ini? Atau antum pada koma Zaidun. Zaid ada isim, kenapa? Karena kita ceritakan kalau dia berdiri. Antum paham gak ini? Demikian pula kata isnadu ilai, disandarkan kepadanya pekerjaan itu. Kapan sebuah pekerjaan disandarkan kepadanya, maka tempat bersandarnya itu adalah siapa? Adalah siapa? Isim. Kata doroktu, seperti tanya doroktu. Lihat, doroktu, saya telah memukul. Berarti saya menceritakan tentang diri saya kalau saya memukul. Paham? Dipahami ini? Berarti itu yang pertama. Yang kedua, pekerjaannya disandarkan kepadanya. Kata memukul disandarkan kepada saya. Sudah, dia pasti siapa? Pasti siapa? Isi. Jelas ya? Ini tiga. Apa yang belum tak sebutkan? Apa yang belum tak sebutkan sebagai alamat isim? Hah? Kasroh sama siapa? Huruf J. Kenapa belum tak sebutkan? Karena itu sudah pasti. Kan kalau ada huruf J pasti masuk pada isim. Karena tidak ada fiil yang di J. Dibahamin? Ya, kasroh itu keharusan dari huruf J. Kapan ada huruf J, ya kata pasti di J. Dibaham? Itu kan hal yang pasti, tidak perlu lagi disebutkan. Jelas ini? Alhamdulillah. Syarah. Lamma bayantu man hasarat fihi anwa'ul kalimatis thalathati. Tatkala saya jelaskan apa yang terbatas padanya jenis kata yang tiga itu, maka syara'tu, saya memulai al-usyuru, menunjukkan makna memulai. Saya memulai fi bayani, jangan sampai ada menyatakan saya mensyariatkan. Itu lain maknanya. Ya. Saya memulai fi bayani ma yutamayyazu bihi kullu wahidin minha an qosimaihi. Antum semua qosimaihi. Maka saya memulai dalam fi dalam bayan menjelaskan apa yang dibedakan dengannya setiap jenis darinya an qosimaihi, dari dua jenis yang lain. Kan ada tiga. Apa yang membedakan satu dari duanya? Iya. Litatimma fa'idatu ma dzakartu. Litatimma, supaya sempurna. Fa'idatu fa'idah ma dzakartu, apa yang saya sebutkan. Jadi ketika belum menyebutkan kalim ada tiga. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Supaya sempurna ya, disebutkanlah tandanya. Apa cirinya semua itu? Iya. Fadakartu lil ismi salah satan wa'i an alamatin. Maka saya sebutkan untuk isim ada tiga tanda. Untuk isim ada berapa tanda? Tiga. Ini pelajaran mudah sekali ini. Alamatan min awalihi, satu tanda dari awalnya. Wahai alif wal lam, yaitu al, kal farosi seperti kata al farosi, wal gulami dan kata al gulami, wa alamatan min akhirihi, dan ada satu tanda di akhirnya. Paham ya? Satu tanda di awal, satu tanda di akhir. Wahyat tanwin, yaitu dia adalah tanwin. Apa itu tanwin? Belum jelaskan secara singkat. Walaupun kita sudah dapat dulu di tupak. Ya? Nunun zaidatun, sakinatun, talhaqul akhiru lafdhon, laqatton. Ligoiri taukidin. Ini lebih lengkap daripada tupak. Masya Allah. Ini namanya jami' mani. Dia adalah nun tambahan. Tanwin itu adalah nun tambahan sakinah yang sukun. Karena ketika kita bilang Zaidun, ada nun tambahan sukun. Talhaqul akhir labdun, ikut di akhir kata ketika dilafadzkan, diucapkan. Zaidun. Ikut kan? Ketika dilafadzkan lakoto, tapi tidak ditulis nunnya. Dipahami ini? Nunnya tidak ditulis. Ketika antum ngomong, ada nun sukun. Tapi ketika ditulis, tidak ada nun sukun. Yang ada cuma siapa? Kalau ditulis? Hah? Tanwin. Dua doma, dua fathah, dua kasro. Paham gak ini? Ligoi ditauki. Tapi ingat, nun sukun ini bukan berfungsi untuk menguatkan. Kenapa? Karena itu bukan ciri fi'il, ciri isim, tapi tanda siapa? Fi'il. Dipaham ini? Ya, karena ada satu lagi nun sukun yang ikut di akhir kata, tapi itu masuk pada apa? Fi'il. Nun taukid khofifa. Antum katakan liyaktuban. Bukan berarti yaktuban adalah apa? Isim. Karena ada nun sukunnya, bukan. Itu adalah nun taukid, bukan untuk nun alamat isim. Paham gak ini? Makanya kata beliau, bukan untuk menguatkan, untuk mengeluarkan itu. Untuk mengeluarkan nun taukil. Nah, contoh Zaidun wa rajulun wa sahin wa hina idin wa muslimatun. Semua ini Zaidun wa rajulun wa sahin wa hina idin. Maksudnya mau mabni atau mu'rob sama saya. Seperti sahin ini kan selalu sahin. Tidak pernah sahun, tidak pernah sahan. Yang penting ada tamimnya. Sudah. Dia adalah siapa? Isim. Iya. Apakah harokatnya harokat yang mu'rob yang bisa berubah atau tidak bisa? Tidak. Paham kan? Sama saja. Wa muslimah fahadihi wa ma'asbahaha. Maka ini dan apa yang menyerupainya asma. Seluruhnya adalah apa? Isim. Kenapa? Bidalili wujudi tanwini fi akhiriha. Dengan dalil adanya tanwin di akhirnya. Selesai. Wa alamatun ma'anawiyah. Jadi sudah selesai. Tadi ada alamat di awal al. Ada alamat di akhir siapa? Tanwin. Kemudian kata kalau wa alamatan ma'anawiyatan. Ada alamat secara makna. Tidak ada di lafaz. Kalau kita cari lafaznya, tidak ada. Tapi dia adalah merupakan tanda apa? Ma'nawiyah secara makna. Kita tahu artinya. Baru kita tahu dia adalah isim. Wahyal haditu anhu. Yaitu dia hadit anhu. Diceritakan tentangnya. Kakoma Zaidun. Seperti ini. Koma Zaidun. Paham? Kalau seandainya tidak ada tanwin itu. Paham? Tapi kita ceritakan Zaid berdiri. Fazaidun isim. Kenapa? Li'annaka qad hadatsta anhu bil qiyam. Karena antum telah menceritakan tentangnya dengan berdiri. Paham gak ini? Karena antum telah menceritakan tentangnya dengan berdiri. Wa hadhil alamatu anfa'ul alamat. Al-madhkurati, masyaallah. Tanda ini yang terakhir ini adalah tanda yang paling bermanfaat yang disebutkan lil ismi untuk isim. Kenapa? Ya? Wa biha ustudilla ala ismiyati ta'fi darabtu. Karena hanya dengannya lah dipakai berdalil akan isinya tak pada kata dorobtu. Kan tidak ada tanwin, tidak ada kasro, tidak ada al, tidak ada. Paham kan? Tapi dengan al hadith anhu diceritakan tentangnya, kita tahu tak itu adalah ba'i isi. Alat tarok. Tidakkah antum melihat annahala takbalu al, bahwasanya dia tidak bisa menerima al. Walayal hakuhat tanwin, tidak bisa ikut padanya tanwin. Wala ghairuha minal alamati allati tudhkar lil isim. Tidak pula selainnya dari tanda-tanda yang disebutkan untuk isim. Siwal hadithi anha faqat. Kecuali menceritakan tentangnya saja. Paham gak ini? Jelas ya? Jelas ya? Alhamdulillah. Selesai alamat isim. Langsung. Tidak langsung setelah itu pindah ke fi'il. Tidak. Isim diselesaikan dulu. Langsung isim ada yang mu'rab. Ada yang mabni. Paham gak ini? Karena Ibn Hisham pembahasannya seperti itu. Iya. Sot. Aslun. Wahuwa dorban. Dan dia terbagi dua lagi. Mu'rabun. Ada isim yang mu'rab. Apa itu isim yang mu'rab? Wahuwa ma yataghayyaru akhiruhu bisababil awamili dakhilati alaihi. Dan dia adalah apa yang berubah akhirnya dengan sebab amil yang masuk padanya. Ini sudah sering berulang ya. Dia adalah apa yang berubah akhirnya dengan sebab amil yang masuk padanya. Ka Zaidun. Seperti Zaid misalnya. Ini kan Zaid kita katakan ja'a Zaidun ra'aitu Zaidan marartu bi Zaidin. Paham enggak ini? Berubah. Dengan berubahnya amil yang masuk padanya. Wa mabni ada isim. Jenis isim dia hukumnya apa? Mabni wa huwa bi khilafihi, dan dia adalah berbeda dengannya. Maksudnya berbeda dengan mu'rab. Paham? Kalau mu'rab tadi ma yataghayyar akhiruhu bisababil awamil dakhilati 'alaiha, berarti dia ini perbedaannya. Lawannya berarti ma la yataghayyar akhiruhu. Paham enggak ini? Apa yang tidak berubah akhirnya? Paham enggak ini? Kalau tadi berubah akhirnya bisababil awamil. Kalau ini apa yang tidak berubah amilnya disebabkan karena amil. Jelas pengertiannya. Kahaulai filuzumil kasri. Seperti haulai dalam tetapnya dia kasro. Misalnya ja'a haulai. Ra'aitu haulai. Marartu bi haulai. Paham enggak? Tetap kasro. Wa kadzalika hadami wa amsi. Ini diperselisihkan. Kebiasaan Ibn Hisham. Beliau contoh akan contohkan yang disepakati. Kemudian setelah itu beliau akan contohkan yang diperselisihkan. Hadami. Kadzalika demikian pula. Hadami. Ini hadami diperselisihkan. Apakah dia memang mabni di atas kasrah atau dia bisa diirab dengan irab ismul ladzi la sharif? Karena hadami ini nama perempuan. Paham gak ini? Hadami adalah nama perempuan. Tapi apakah dia diirab mabni atau mu'rab ismul ladzi la sharif? Diperselisihkan. Tapi Ibn Hisham dohirnya di matan, dia kuatkan dia mabni. Kan begitu? Wa amsi. Ini amsi juga masalah mabni. Di atas kasrah atau dia mu'rab? Nanti kita akan lihat. Makanya kata beliau, fi lughatil hijaziyin, ini mabni di bahasanya orang-orang apa? Hijaz. Hijaz. Tahu Hijaz? Orang-orang Quraisy Makkah. Paham kan? Iya. Kemudian kata beliau, wa ka ahada asyara, demikian pula ahada asyara. Wa akhwatihi, dan saudari-saudarinya. Tahu saudarinya ahda asyara? Maksudnya 11 sampai 19. Itu mabni. Filuzumin fat'i. Selalu mabni di atas apa? Fat'ah. Paham? Ahda asyara dan saudara-saudaranya. Maksudnya 11 sampai 19. Kecuali 12. Kecuali apa? 12. Karena kata duanya itu mu'rab. Itna asyara. Dia mu'rob. Ikut irobnya ismu al-mutanna. Duanya. Berarti saudaranya di sini maksudnya 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 sampai. Paham gak ini? Bukan 21. Itu mu'rob lagi. Ini mabni. Semuanya mabni di atas fatah. Antum katakan salasata asyara, arba'ata asyara, khomsata asyara, sittata asyara, sab'ata asyara, thamaniyata asyara, tis'ata asyara. Mabni di atas apa? Fathah. Waka qablu wa ba'du. Dan seperti qablu dan ba'du. Wa akhwatihima. Dan saudari dari keduanya. Karena setelah dan sebelum. Qablu kan apa artinya? Qablu, sebelum. Ba'du, setelah. Demikian pula saudari keduanya, yaitu yamin, shimal, tahat. Apa lagi? Kalau tahat, fauqa. Kiri, kanan. Apa lagi depan, belakang? Amama, qalba. Itu namanya saudaranya ini. Tapi qablu dan ba'du ini punya empat i'rab nanti. Akan dijelaskan oleh Ibn Hisham di syarah. Tapi salah satu keadaannya mabni luzumi wa akhwatihima fi luzumi dom. Dia selalu tetap di atas apa? Domma. Tapi tidak seluruh keadaan. Tidak seluruh keadaan. Makanya kata beliau, ini mabni di atas domma. Idha hudifal mudaw ilaih. Ini keadaannya ini. Yang mabni di atas dhamma. Kalau dihilangkan mudhaf ilainya. Kan dia selalu mudhaf. Qablu ba'du selalu mudhaf. Tapi kalau dihilangkan mudhaf ilainya. Wanuwiya makna. Dan diniatkan maknanya. Ini mabni di atas dhamma. Dihilangkan mudhaf ilai dan diniatkan maknanya. Artinya kalau tidak ada mudhaf ilai. Memang tidak ada. Maka dia di mu'rab, tidak mabni. Paham gak ini? Atau ada mudah penilainya, tidak dihilangkan. Dia mu'rab, tidak mabni. Paham? Atau dia tidak ada mudah penilainya dan tidak diniatkan. Mu'rab, tidak mabni. Paham ini? Keadaan keempat ini. Yang mabni, di atas dhamma. Dihilangkan mudah penilainya dan diniatkan maknanya. Ini keadaan keempat. Paham gak ini? Yang mabni ada di syarah nanti. Tapi yang penting paham dulu di matan. Paham ini kapan dia mabni di atas dhamma? Makanya kadang kita lihat di ayat min qablu. Ada min tapi dia di dhamma. Ini keadaannya. Berarti dia ada mudhaf yang hilang dan diniatkan apa? Maknanya. Maknanya saja. Kalau diniatkan lapannya tidak jadi. Kalau diniatkan lapannya tidak jadi, mu'rob juga. Di sini harus diniatkan apa? Maknanya. Dipahami ini? Ini satu keadaan saja. Mabni di atas apa? Dhammah. Wakaman wakam. Demikian pula seperti man dan kam. Filuzumis sukun. Yang selalu dengan sukun. Wahwa aslul bina. Sukun ini adalah asal mabni. Belum jelaskan dia asal mabni karena dia akhirkan. Biasanya kalau asal itu diawalkan. Tapi karena dia diakhirkan, maka perlu dikatakan dia asal mabni. Asal mabni itu adalah sukun. Paham ini? Paham matan? Paham matan ini? Alhamdulillah, kita cukupkan dulu. Besok baru syarat. Sedikit-sedikit dulu ya, karena awal ini. Insya Allah pekan depan baru lari. Udah lihat. Alhamdulillah. Daftarkan namanya yang mau ikut. Siapa ketua kelas kita?